Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata wa illa billah ma ba'd. Kita baca hadis yang pertama dari bab fadli du'afatul muslimin wal fuqara wal hamidin, bab 32. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasul صلى الله عليه وسلم berkata ala ukhbirukum bi ahli jannah, semoga aku kabarkan kepada kalian tentang ahli jannah. Ahli jannah itu kullu, di sini sebutkan khabar dari mubtada mahdhuf, takdirnya hum kullu ta'ifin mutata'ifin, takdirnya hum kullu, kullu khabar dari mubtada mahdhuf. Mereka itu yang ahli jannah itu adalah kullu ta'ifin, semua yang ta'if, disebutkan dalam sebagian syarah yakni tawadu, semua yang lemah jadi yang tawadu, yang khamil, yang tidak ingin terlihat orang. Mutada'ifin yakni yastad'ifuhun nas, orang-orang pun menganggap dia orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Lau aqsama 'ala Allah la barrah, namun kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati sumpahnya, tertunaikan apa yang dia sumpahkan. Artinya menunjukkan dia orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ta'if, walaupun dia dianggap lemah di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang yang mulia. Sehingga ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, tertunaikan apa yang dia sumpahkan. Ala ukhbirukum bi ahli nar, moga aku kabarkan kepada kalian tentang ahli nar. Kullu, sama ini juga khabar dari mubtada mahdhuf, jadi hum kullu, mereka ahli nar itu adalah semua utullin. Ada Imam Nawawi rahimahullah, al-utul yani al-ghalid al-jafi, yang kasar, kaku, keras hatinya. Kata sebutamin rahimahullah ta'ala, keras hatinya seperti batu. Jawadin, jawad yakni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bihatil jim wa tasdid waw wa bi dha al mujamah wa huwa jamu' al manu', jamu' yakni jama' al mal, manu' yani makna al-mal an haqqi, senang mengumpulkan harta tapi enggak mau mengeluarkan hak-hak harta. Ini jawab tamak kepada harta, mengumpulkannya tapi manu', tidak mau menunaikan hak-hak harta yang terkait dengan harta, kewajiban-kewajiban terkait dengan hartanya. Kalau Syaikhul Utsaimin rahimahullah cenderung beliau memiliki pendapat, kata beliau wa zahir ada jawab huwa rajul alladhi la yasbir, bahwa itu adalah seorang yang tidak sabar. Pajawadun jawab adalah yakni annahu jazu'un la yasbir asyai, seorang yang sering berkeluh kesah, tidak sabar atas satu cobaan. Wa yara annahu fi qummati a'la, qummatin a'la, dia melihat dirinya di posisi terpuncak tertinggi. Min ayamassahu syai'su atau syai', sehingga tidak mungkin terkena sesuatu gangguan, sehingga ketika terkena satu cobaan tidak sabar berkeluh kesah. Kemudian beliau sebutkan satu hadis yang masyhur, ya, terkait dengan seorang yang pemberani, ya, ternyata malah meninggal bunuh diri. Ya, yang para sahabat mengira dia adalah seorang yang mati, yang meninggal syahid, ternyata Rasulullah menyatakan inna hadza min ahlina, ya, orang ini ahluna. Ternyata ketika diikuti terus oleh seorang sahabat, benar dia meninggal bunuh diri. Ini kata sebab saya menerima Allah, kalau beliau cenderung menyatakan al-jawad, yani yang al-jazu' al-ladhi la yasbir, orang suaka berkeluh kesah, tidak sabar atas ujian. Mustakbir, mustakbir yani jelas sombong. Muttafaqun alaih. Ahlu jannah adalah mereka-mereka yang dhaif yani tawadu, mereka yang khamil, khamil yani yang tidak senang tampil, tidak senang terlihat tenar. Mutadhaif yani yang dianggap lemah oleh manusia, namun dia punya kedudukan tinggi sisi Allah, sehingga law aqsama ala Allah la abarra. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bersumpah atas nama Allah atas sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk tertunaikan sumpahnya. Seperti kisah yang masyhur Anas bin Nadr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika saudari beliau Rubai' bintu Nadr radhiyallahu anhu bertikai sampai mematahkan gigi seorang jariah di Ansar. Mereka orang Ansar mengangkat perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun memerintahkan untuk adanya qisas. Ya. Anas bin Nadr radhiyallahu an karena kesikohannya. Siqatan billah. Karena kepercayaannya kepada Allah yang sangat tinggi, beliau menyatakan wallahi demi Allah, ya Rasulullah, la tuksaru saniyatu rabbiya, demi Allah wahai Rasulullah, tidak akan dipatahkan giginya Rubai' bintu Nadr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, ya wahai Anas bin Nadr, kitabullah al-qisas, kitabullah, ada ketetapan qisas. Artinya kalau pihak yang dirugikan, yang dilanggar itu nuntut qisas, harus dikenakan qisas. Iya, watabna alaihim fiha ana nafsi bin nafsi. Ila qawlihi wasin nabi sinni, gigi dibalas gigi. Tapi kata beliau, karena syekhnya kepada Allah berkata, wallahi demi Allah, la tuksaru saniyatu rubaiyah. Demi Allah, tidak akan dipatahkan ya giginya rubaiyah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala abarra qasama. Iya. Ternyata betul, benar, tidak ada tuntutan. Tidak terjadi atau tidak ada lanjutan tuntutan kepada Rubai' bin Nadar sehingga tidak dikisos. Satu hal yang diingatkan Syekh Utsaimin rahimahullah dan sudah sering kita baca dalam kitab Tauhid, ya, bersumpah atas nama Allah itu kalau dasarnya adalah thiqah, karena kepercayaan yang sangat thiqah kepada Allah itu boleh. Tapi kalau dasarnya adalah sombong, ujub, ini tidak boleh. Dalam kitab Tauhid kita sudah tahu, ya, ketika ada seorang yang melihat temannya berbuat maksiat, dinasihati terus berbuat maksiat, dia bilang, wallahi demi Allah, la yaghfiru li fulan. Ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini bersumpah sama Allah, tapi dasarnya adalah ujub. Iya, bangga diri. Sehingga Allah pun berfirman, Manil dari yata'alla alaiya al-akfir li fulan. Siapa yang telah bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni sepulat. Laqad ahbattu amalah. Laqad ahbattu amalak. Ya, sungguh aku telah gugurkan amalmu. Ghafartu wa ghafartu. Dan aku telah mengampuni tadi orang yang telah dia ujub menyatakan Allah tidak akan mengampuninya. Aku berkata Rasulullah SAW dalam hadis masyhur dalam kitab Tauhid yang kita sering baca. Terakhir aja kita baca menjelaskan Ibnu Taimin rahimahullah. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, "Lakar mu'allif rahimahullah ta'ala fi man qalahu an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu bi bab dhu'afai muslimin wa dilaihim anna Nabi SAW qala ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu da'ifin wa tada'ifin law aqsama Allah la barrah." Ya, ini kata beliau, hadhihi min alamati ahli jannah. Ini di antara tanda-tanda ahli surga. Apa di antara tanda ahli surga? Anal insan yakunu da'ifan wa tada'ifan. Apa maksudnya da'ifan wa tada'ifan? Ai kata beliau, la yahtammu bimansabih au jahi. Dia tidak mementingkan ya mansabnya, kedudukannya, jahnya di dunia. Au yas'a ila uri manazil fid dunya, atau dia tidak berupaya untuk memiliki kedudukan tinggi di dunia dalam urusan dunia. Walakinnahu dha'ifun fi nafsihi. Dia seorang lemah fi nafsihi, yakni tawadhu. Mutada'if, ya, dianggap lemah oleh orang lain. Yamilu ilal khumul, dia cenderung kepada khumul. Khumul itu tadi, khumul menyembunyikan dirinya, tidak ingin dikenal orang banyak. Wa ila adami dhuhur, lebih condong kepada adami dhuhur, tidak ingin menampakkan diri kepada orang. Kenapa demikian? Li'annahu yahra annal muhimma an yakuna lahu jahun indallah, karena dia berpendapat yang diyakini yang terpenting itu adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan yakuna syarifan fi qaumi aw dha 'azamatin fihim, bukan kemuliaan di kaumnya, bukan kedudukan tinggi di kaumnya. Walakin hammuhu kullu, tetapi semua yang dia pentingkan itu adalah an yakuna indallah Subhanahu wa taala dha manzilatin kabiratin 'aliyah. Yang dia pentingkan adalah bagaimana dia di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi, yang besar, ya tentunya dengan banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana dari hadis ini? Wallahu a'lam bishawab.